إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih pada bab ma jaa fi dhabhi li ghairillah, berkaitan tentang penyembelihan kepada selain Allah. Itulah bab yang sudah kita lalui atau sudah kita mulai sebelumnya. Di sana padanya dalil yang disebutkan dua ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang pertama sudah kita lalui penjelasannya pada surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan juga 163. Qaulullah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan bahwa sesungguhnya salatku dan nusukku, disinilah letak pendalilan pada kata nusuk, penyembelihan. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan juga matiku lillahi rabbil alamin, bagi Rabb seru sekalian alam, la syarikalah, yang tidak dipersekutukan sedikitpun baginya. Sedangkan ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang kita hafal bersama pada surat Al-Kautsar, tepatnya ayat yang kedua, fasalli li rabbik. Salatlah karena Rabbmu. Wanhar. Dan di saat itu Allah Jalla wa'ala perintahkan salah satu jenis ibadah yang lainnya. Wanhar, berkurbanlah kalian, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sejajarkan perintah berkurban dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Yang dengannya para ulama menyatakan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang mulia, ibadah yang memerlukan harta, dengan cara membelinya untuk kepemilikannya, yang setelah itu kemudian disembelih semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Maka ibadah itu adalah ibadah harta yang mulia. Mengapa demikian? Karena disejajarkan dengan perintah salat. Dan telah kita tahu bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua. Maka sungguh sangatlah besar ibadah berkurban, karena disejajarkan salah satu dari rukun Islam. Nah, dari situlah sisi pandang para ulama menunjukkan perintah berkurban yang demikian mulianya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan, wanhar, berkurbanlah kalian. Perintah itu berlangsung secara mutlak. Maka masuk atau termasuk padanya apa yang telah ditetapkan di dalam syariat agama Allah Jalla wa'ala. Bentuk-bentuk berkurban ada beberapa di dalam syariat agama Allah Jalla wa'ala. Salah satu asya, ada tiga bentuk amalan yang kesemuanya berkurban dengan konteks yang masing-masingnya adalah berbeda, yang pada intinya adalah berkurban. Yang pertama adalah al-hadaya. Naam, al-hadaya adalah jamak dari kata al-hadiyu. Naam. Berkaitan dengan al-hadaya, lebih lanjut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan fawaid kepada kita dari sisi hukumnya, ada yang wajib, ada yang mustahab. Naam. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Dalil tentang al-hadyu yang diwajibkan adalah apa yang tersebut dalam firman Allah Jalla wa'ala pada Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-196. Allah Jalla wa'ala menyatakan pada ayat itu, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan oleh kalian ibadah haji dan umrah. Lillah adalah tentunya karena Allah Jalla wa'ala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sekaligus berdasar ayat ini menunjukkan kewajiban ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Sedangkan umrah, sebagian para ulama juga berpendapat wajib sekali seumur hidup menjalankan ibadah umrah berdasarkan ayat ini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikan, sempurnakan ibadah haji dan umrah kalian lillah, karena Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya tentunya masing-masing diri kalian berniat untuk bisa menjalankan umrah setidaknya, jika terasa sulit untuk menjalankan ibadah haji, kalian niatkan kumpulkan biaya untuk bisa menjalankan ibadah umrah. Semumpung umur masih ada pada kita. Nah. Selanjutnya Allah menyatakan, fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Nah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barulah setelah itu Allah menyatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Maka barang siapa di antara kalian yang sudah merasa aman, yang artinya dari ancaman musuh, untuk menjalankan ibadah umrah dan juga sekaligus untuk menuju ibadah haji, famastaisara minal haji, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih kurban. Minal hadyi, al-hadyi di situ adalah kurban. Famastaisara, apa yang mudah didapat bagi kalian. Famastaisara minal hadyi, dan kalian sudah mendapatkan keamanan, merasa aman untuk menjalankan umrah dan juga untuk menjalankan ibadah haji, maka lakukan penyembelihan kurban yang mudah didapat oleh kalian di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Maka salah satu dari jenis ibadah haji adalah yang disebut dengan tamattu dan juga qiran. Nah, dua ibadah haji ini diwajibkan untuk menyembelih hadyu, menyembelih kurban. Baik itu berupa seekor kambing bagi masing-masing jiwa, atau sepertujuh dari unta, atau sepertujuh dari sapi. Nah, maka ibadah tamattu mengharuskan adanya hadyu. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan lafad kurban dengan lafad al-hadyu. Nah, apa ibadah haji tamattu itu? Adalah ibadah haji menggabungkan antara umrah dan haji sekaligus. Yang mana ibadah umrahnya dilakukan pada bulan-bulan haji. Bulan haji itu ada tiga. Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Secara urut, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11 dari penanggalan Hijriah, dan juga Dzulhijjah adalah bulan ke-12. Jika seseorang sampai di Mekah, menuju Mekah di bulan tersebut, di bulan-bulan tersebut untuk umrah, maka umrahnya bisa dikaitkan dengan ibadah hajinya. Apakah dia sampai di bulan Syawalnya, ataukah dia sampai di bulan Dzulqa'dahnya, atau dari awal sampai sebelum 10 Dzulhijjah dia sudah tiba di Mekah untuk menjalankan ibadah umrah, maka bisa dikaitkan atau diniatkan untuk menunaikan ibadah haji tamattu. Nah, dari kata tamatta'a, ya tamatta', menikmati. Mengapa demikian? Karena dia selesai menjalankan umrah, dia kembali kepada kehalalannya yang tadinya diharamkan. Nah, di antara perkara yang diharamkan di saat menjalankan umrah adalah dia berhubungan intim dengan istrinya sendiri. Maka itu jadi halal setelah dia selesai umrah dengan ditandai tahallul, membotaki atau memendekkan rambutnya. Nah, bagi laki-laki. Nah, sedangkan demikian pula bagi wanita adalah diambil tidak lebih dari satu ruas jari. Dikumpulkan seluruh rambutnya, kemudian diambil tidak lebih dari satu ruas jari. Maka itu pertanda bagi wanita sudah melakukan tahallul, selesailah umrahnya. Laki-laki pun demikian bisa melepas pakaian ihramnya, untuk kemudian menunggu saatnya ibadah haji sehingga dipakai lagi pakaian ihramnya. Kapan itu? Adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Maka pelaksanaan yang seperti ini menggabungkan baik jaraknya agak dekat atau agak jauh dari umrah menuju hajinya, selama pelaksanaan umrah itu dilakukan pada bulan-bulan tadi, maka itu adalah haji tamattu. Yang dengannya nanti pada 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, maka jamaah haji yang mengambil jenis ini mengharuskan al-hadyu, mengharuskan penyembelihan kurban. Nah, baik haji tamattu maupun haji qiran. Nah, jenis yang satu lagi dari tiga jenis haji adalah ifrad. Tamattu, qiran, ifrad. Yang kalian bisa tulis ada tiga jenis haji: tamattu, qiran, dan ifrad. Ifrad adalah melakukan haji secara tersendiri, haji saja tanpa umrah. Kenapa demikian? Karena dia sudah menjalankan umrah sebelumnya. Walaupun tidak mengapa seseorang untuk mengambil haji tamattu walaupun dia sudah pernah umrah sebelumnya. Dan justru dia mengambil jenis haji yang afdal. Dari tiga jenis haji yang afdal adalah haji tamattu. Nah, karena di sana tergabungkan juga amalan penyembelihan kurban, penyembelihan al-hadyu. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin menjalankan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji, maka dia wajib untuk menyembelih kurban yang mudah dia dapat. Famastaisara, apa yang mudah dia dapat. Faman lam yajid, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji, wa sab'atin idza raja'tum. Jika kalian tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan al-hadyu, dengan sebab karena kalian kondisinya sangat pas-pasan, sangat sempit, tidak bisa ada dana untuk membeli hadyu yang kisaran di hari ini sampai sebelumnya di Saudi, di Mekkah maupun di Mina kisaran 375 real harga satu kambing. Nah, jika kalian tidak dapat itu karena ketidakmampuan kalian atau karena sebab lain, fasiyamu thalathati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum, maka kalian ganti dengan puasa 3 hari di waktu haji sebagai penggantinya. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kalian sudah pulang ke kampung kalian, sudah balik. 3 plus 7, 3 di waktu kalian menjalankan ibadah haji, 7 hari ketika kalian sudah pulang. Maka 3 hari tadi dianjurkan, dihimbau, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, yang maknanya hendaknya puasa 3 hari itu dilakukan sebelum hari Arafah. 6. Karena di hari Arafah agar tidak ada yang berpuasa lagi. 6. Karena hari itu konsentrasi untuk wukuf, untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika seseorang puasa maka kondisinya akan lemah, dia akan kehabisan tenaga, apalagi kondisi yang sangat panas terik, sehingga Allah Jalla wa'ala tidak menganjurkan orang tersebut untuk menjalankannya di hari Arafah. maka diambil sebelum hari tersebut. Nah, apakah 6, 7, 8 dan sebagainya dari bulan Dzulhijjah? Karena hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah. Yang mana puasa 3 hari itu boleh dilakukan secara berurutan, bisa pula terpisah-pisah. Sekarang hari tanggal 1 Dzulhijjah, besok tanggal 2 tidak, tanggal 3-nya saja. Nah, karena dia sudah bermaksud bahwa dia nanti tidak bisa berkurban, maka diambil 3 hari pada hari-hari haji, sedangkan 7 ketika dia sudah pulang ke negerinya. Maka yang 7 hari ditangguhkan sampai kembali ke keluarganya. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala tadi, wasaba'atin idza raja'tum, dan 7 itu idza raja'tum, jika kalian sudah kembali. 6. Maka juga hadyu itu dari apa yang dia mampu. Itu lebih utama, tidak dianjurkan untuk dia meminta-minta kepada orang kaya, saya tidak punya dana untuk hadyu nanti tanggal 10, tolong beri saya. Maka tidak dihimbau seperti ini. Jika dia tidak mampu, maka ada jalan solusinya adalah 3 hari puasa di waktu haji dan 7 hari ketika dia pulangnya. Asyahid pada ayat ini kata al-hadyu. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara minal hadyi. Allah sebut kurban dengan kata al-hadyu. Dalil yang kedua masih berkaitan dengan al-hadyu atau jamaknya al-hadaya. Ayat itu juga. 6. Justru di awal ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji kalian dan umrah kalian karena Allah. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Kaitannya dengan orang yang dikepung oleh musuh, termasuk juga orang yang karena sakit, maka terkait dengan kata uhsirtum. Fa in uhsirtum, jika kalian dikepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, famastaisara, sudah kita dapatkan tadi penjelasannya, famastaisara apa yang mudah bagi kalian, minal hadyi, dari kurban kalian. Artinya jika kalian terkepung karena terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat oleh kalian sebagai penggantinya. Nah, dari 2 kalimat yang terletak pada 1 ayat Al-Baqarah 196, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah membuktikan bahwa kurban disebutkan dengan kata al-hadyu. Fa in uhsirtum famastaisara minal hajji, atau juga faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara minal hajji. Ini faedah yang penting. 6. Berikutnya yang kedua, dari penggunaan kata berkurban, diantaranya pula al-adhahi. Al-adhahi adalah kurban yang dikurbankan. Nah, penyembelihan kurban yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah, Idul Adha, itu dinamakan al-adhahi. Jamak dari kata al-udhiyah. Nah, al-udhiyah ada yang menyatakan dari kata duha, karena penyembelihan kurbannya itu dilaksanakan pada waktu duha setelah terbitnya matahari, dan sebagainya, pendapat-pendapat yang ada. Nah, berkaitan dengan al-udhiyah, sebagian para ulama menyatakan hukumnya wajib. ini sedikit kita kembangkan. Berawal dari ayat fasholli lirabbika wanhar, kita ingin mengetahui lebih lanjut mengikuti penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ingin memberikan fawaid bahwa berkurban ada tiga jenis, al-hadaya dan yang kedua al-adahi. Maka al-adahi di antara para ulama menyatakan hukumnya wajib, di antaranya pula menyatakan mustahab, disunnahkan. Dan mayoritas para ulama menyatakan hukumnya mustahabbah dan makruh bagi orang yang mampu kemudian meninggalkan. Makruh bagi orang yang mampu berkurban tetapi dia tidak berkurban. Menurut mazhab Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyatakan wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Siapa yang menyatakan? Mazhab Abu Hanifah. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam mengikuti dalam permasalahan ini mazhabnya Abu Hanifah, menyatakan bahwa berkurban adalah wajib bagi yang mampu. Berkurban bukanlah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang awam, ada yang berkurban, saya kurbankan kambing ini atas nama si fulan atau si fulana yang sudah meninggal dunia. Maka tidak diperbolehkan berkurban untuk si mayit yang dikhususkan baginya, berdiri sendiri, maka tidak diperkenankan. Maka justru kurban itu lil ahya, bagi orang yang masih hidup. Kalaulah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW, niscaya Rasulullah SAW akan berkurban juga secara tersendiri untuk istri beliau yang paling beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha, tetapi tidak beliau lakukan. Untuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai pimpinan para syuhada yang mati dalam peperangan Uhud, tetapi tidak kita dapatkan Rasulullah SAW berkurban untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Dan juga untuk putra beliau Ibrahim, nah, yang sudah mendahului beliau, juga tidak beliau lakukan, menunjukkan bahwa ini memang tidak diperkenankan berkurban secara tersendiri bagi si mayit. Akan tetapi si mayit itu mengikuti, terikut kepada yang masih hidup. Kecuali jika yang mati atau yang meninggal dunia tadi mewasiatkan. Nah, dan itu tentunya sekali lagi terkait, dikaitkan kepada yang hidup. Ini kaitannya dengan penyembelihan kurban pada Idul Adha. 6. Jenis kurban yang ketiga adalah al-aqaiq. Jamak dari kata al-aqiqah. Aqiqah. 6. Apa definisi aqiqah itu? Allati tuzbah 'anil maulud fi yaumi sabi'ihi. Adalah hewan yang dikurbankan pada hari kelahiran, karena kelahiran yang dilakukan pada hari ketujuhnya. Jika yang lahir itu laki-laki, maka dua ekor kambing yang sama dari bentuknya, sifatnya. Jika yang lahir itu anak perempuan, maka cukup satu ekor kambing saja. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa tujzi al-wahidah ma'al i'sar fi dzukur. Dan dibolehkan satu ekor kambing bagi anak laki-laki jika dia merasa kesulitan dari sisi dana sehingga dia tidak mampu untuk berkurban dua. Nah, amalan seperti ini sunnah inda ahli ilmi. Amalan yang disunnahkan menurut mayoritas para ulama. Nah, berdasarkan dan sebagian, bahkan sebagian para ulama menyatakan aqiqah itu hukumnya adalah wajibah. Ada yang menyatakan sunnah, dan sebagian para ulama menyatakan wajibah. Mereka yang menyatakan wajib berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam katakan, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah rahimahumullah. Kata Nabi, kullu ghulamin, setiap anak, murtahanun, tertahan atau tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Apa maksud tertahan atau tergadai tadi? Kita lihat penjelasan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ma'nahu murtahanun an syafa'ati liwalidayhi. Tergadai atau tertahan untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. 6. Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih. Ya'ni murtahanun anis syafa'ati liwalidai. Tertangguhkan untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Bukankah setiap diri kita sebagai orang tua itu berharap syafaat setiap diri, termasuk kita sebagai orang tua. Apalagi itu datang syafaat itu dari sisi anak-anak kita. Nah, itu menjadi terhalang disebabkan karena semasa hidupnya belum terlaksana aqiqah baginya. Nah, maka yang sahih hukumnya aqiqah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kita mengambil faedah dari apa yang beliau sebutkan dalam satu karya beliau yang khusus, yang tidak asing lagi bagi kita, Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan seluruh permasalahan-permasalahan fiqih. Ini kitabnya. Maka kata Syekh Al-Fauzan, yang sahih hukumnya annaha sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan. Hampir mendekati wajib. Dan menyembelihnya, ini kita kembangkan lagi untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan akikah. Satu menit lagi ya. Menyembelihnya adalah afdal dibandingkan sedekah dengan harganya. Dibandingkan dengan sedekah dengan harganya. Misalkan saya tidak usah sudah pakai nyembelih kambing. Berapa sih nilainya kambing itu? Saya keluarkan aja nilainya. Oh, 1 juta, 1,5 juta. Nih, saya sedekahkan. Maka tidak demikian. Maka yang afdal adalah menyembelihnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas diperbaharuinya nikmat Allah kepada kedua orang tua dengan lahirnya keturunan tersebut. Sampai di sini kelanjutannya insyaallah pada waktunya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.